Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di masjid yang insyaAllah senantiasa diberkahi oleh Allah ini. Kemudian salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita masih dalam sunanul fitrah. Sunnah-sunnah fitrah adalah as-siwak. Di antaranya adalah siwak. Siwak ini adalah sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi, siwak itu adalah kullu ma yuzilu anil qadar minal fami wa sin. Apa saja yang bisa menghilangkan kotoran dari mulut dan gigi itu yang disebut dengan siwak. Jadi siwak itu adalah apa saja yang bisa menghilangkan kotoran dari mulut dan gigi. Nah, dari mulut misalnya kumur-kumur namanya juga menggosok gigi namanya juga siwak. Kita menggunakan Listerine itu juga dinamakan siwak. Kita menggunakan tusuk gigi juga dinamakan siwak. Kita menggunakan kayu siwak itu juga dinamakan siwak. Pakai batu bata juga dinamakan siwak. Kemudian pakai tisu, kain, kemudian dilap, nah, ini juga namanya siwak. Jadi siwak itu adalah apa saja yang bisa menghilangkan kotoran baik yang ada di mulut maupun yang ada pada gigi. Ini yang namanya siwak. As-siwaku mustahabun fi kulli hal. Bahwa siwak ini disunnahkan pada semua keadaan. Pada semua keadaan siwak ini disunnahkan. Jadi ketika dia mau tidur, bangun tidur, mau makan, ketika sudah makan, kemudian mau sholat ketika sudah selesai, mau wudu, sesudah wudu, sebelum sholat, sesudah sholat. Nah, ini kita katakan adalah dalam kondisi apapun siwak ini adalah disunahkan. Cuma wa yata'akkadu istihbabu sangat ditekankan, artinya sunnah mu'akkad untuk siwak ini yang pertama inda al-wudu, ketika berwudu. Ketika berwudu maka siwak ini adalah termasuk sangat ditekankan. Dalil yang menunjukkan adalah hadis Nabi Hurairah radhiyallahu taala nuqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula anna suqala ummati la amartuhum bisiwaki ma'al wudu. Seandainya tidak memberatkan kepada umatku tentu aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali mau berwudu. Jadi ini dalil menunjukkan bahwa sangat ditekankan bersiwak, itu adalah ketika berwudu. Demikian juga yang kedua, sangat ditekankan bersiwak adalah indas sholat, ketika mau sholat. Jadi ketika mau sholat, kenapa? Karena sholat ini adalah khusyuk, itu adalah termasuk lubus sholat. Jadi khusyuk adalah termasuk inti daripada sholat. Sehingga diharapkan ketika dia sedang sholat, itu tidak ada sesuatu yang bisa membuat dia tidak khusyuk. Di antaranya adalah misalnya mulutnya mungkin ada nasi, ada sisa nasi atau mungkin ada sililit, atau mungkin ada sisa rasa manis, kacang, habis makan kacang masih kelihatan masih terasa di mulutnya, di sela-sela giginya, atau di lubang giginya, masih ada rasa kacang, sangat ditekankan bersiwak setiap kali mau sholat. Juga dalil yang menunjukkan hadis yang sama, adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal laula nasuka ummati la martum bisiwak inda kulli shalah. Seandainya tidak memberatkan kepada umatku aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali mau salat. Kemudian yang ketiga, sangat ditekankan bersiwak yang ketiga adalah inda qiraatil Quran. Ketika mau membaca Al-Qur'an. Ketika mau membaca Al-Qur'an maka disunahkan untuk bersiwak. Ya kan? Coba kalau 3 hari tidak bersiwak dia baca Quran, berat sekali ya kan, berat sekali mulutnya untuk mengucapkan ayat-ayat Al-Quran. Maka bersiwak ini adalah termasuk sangat ditekankan ketika membaca Al-Quran. Dalil yang menunjukkan adalah hadis An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala nuqal amarona bisiwak, kami diperintahkan bersiwak. Wa qala innal abda idza qama yusalli, sesungguhnya seorang hamba ketika dia berdiri salat atahu malak, maka didatangi oleh malaikat. Fa qama khalfahu, malaikat itu berdiri di belakangnya. Yastami'ul Qur'ana, dia akan mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Wa yadnu, dan dia akan semakin dekat. Malaikat ini semakin dekat kepada orang yang membaca Al-Qur'an. Fala yazalu yastami'u wa yadnu, senantiasa malaikat itu mendekat, memperhatikan dan mendekat. Hatta yad'afahu ala fihi, sampai mulut malaikat itu didekatkan dengan mulut orang yang membaca Al-Qur'an. Fala yaqra'u ayatan illa kanat fi jawfil malak, tidaklah dia membaca satu ayat dari Al-Qur'an kecuali malaikat itu ada di tenggorokannya. Artinya apa? Saking dekatnya malaikat itu kepada mereka yang membaca Al-Qur'an, itu bagi mereka yang bersiwak. Kenapa? Karena malaikat tidak akan mau datang mendekat kepada mereka yang tidak bersiwak. Ini menunjukkan bahwa sangat ditekankan bersiwak ketika mau membaca Al-Qur'an. Malaikat tidak akan mau mendekat, apalagi bagi mereka yang suka makan bawang. Bawang putih, bawang merah, bawang lanang. Artinya bawang di sini dalam arti bawang mentah. Kalau bawang yang sudah dimasak itu enggak ada masalah, iya kan? Kenapa? Karena orang Arab dulu atau orang Arab itu suka makan bawang Bombay itu seperti apel. Seperti kayak makan apel. Jadi apa namanya? Bawang Bombay kan besar ya kan. Jadi ketika dia makan itu seperti makan buah apel. Jadi makan seperti buah-buahan. Sehingga apa namanya? Apa sebabnya? Apa sebabnya kan di dalam hadis dari Nabi SAW bahwa malaikat tidak akan mau mendekat dengan orang yang malaikat itu terganggu dengan bau mulutnya orang yang makan bawang. Dan Nabi SAW melarang orang sholat itu dengan orang yang makan bawang. Bawang putih, maksudnya yang bawang mentah ya. Kita katakan bawang mentah. Termasuk di dalamnya pete, jengkol, kemudian apalagi yang sejenisnya. Kenapa? Karena itu adalah apa? Malaikat akan terganggu. Akan terganggu dengan bau tersebut dan dia tidak akan mendekat. Malaikat tidak akan mendekat. Makanya ketika mau sholat itu adalah membaca Al-Quran, maka disyariatkan untuk bersiwak. Kemudian ditekankan bersiwak itu yang keempat adalah inda dukhulil bait, ketika mau masuk ke dalam rumah. Mau masuk ke dalam rumah ini juga adalah ditekankan bersiwak. Karena dalil yang menunjukkan adalah dari Anil Mikdam Ibnu Surai An-Nabihi qala sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qultu bi ayyi shay'in kana yabda'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baita, qalat bisiwak. Dari Mikdad Ibnu Surai, dari bapaknya, beliau berkata, saya pernah bertanya kepada Aisyah. Kemudian saya tanyakan, bi ayyi shay'in kana yabda'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baita, apa yang Nabi SAW lakukan ketika dengan sesuatu apa Nabi SAW memulai ketika masuk ke dalam rumahnya. Kemudian dijawab oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bisiwak. Beliau Nabi SAW ketika mau masuk rumah itu adalah bersiwak. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika mau masuk ke dalam rumah, dia akan bertemu dengan istrinya, dia akan bertemu dengan anak dan cucunya. Maka Nabi SAW itu adalah mulai bersiwak ketika masuk ke dalam rumahnya. Kenapa? Karena termasuk salah satu dari sunnah ketika bertemu dengan istri, bertemu dengan anak, itu adalah orang tua itu hendaknya selalu mencium anaknya. Mencium anaknya, kemudian bertemu dengan istrinya, kemudian mencium istrinya. Ini adalah termasuk yang disunnahkan. Bahkan Nabi SAW melarang, mengancam bagi orang tua yang tidak pernah mencium anaknya. Ya kan? Ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya ini 10 tahun tidak pernah mencium anak saya. Apa kata Nabi SAW? Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberikan rahmat bagi mereka yang tidak pernah mencium anaknya. Maka bersiwak ketika mau masuk ke dalam rumah Itu adalah sangat ditekankan. Kemudian yang kelima, sangat ditekankan bersiwak adalah indal qiyami minal lail, ketika bangun dari tidur malam. Kenapa? Karena orang yang tidur malam itu kan adalah apa? Terjadi perubahan di mulut. Jadi ada perubahan di mulut, sehingga ketika dia bangun dari malam, nah, itu ada apa namanya, membuat dia tidak semangat, membuat apa namanya, karena mulutnya habis dari tidur panjang, nah, tidur panjang sehingga ada perubahan di mulutnya, maka ketika bangun itu disyariatkan untuk kemudian bersiwak. Berdasarkan dalil an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama liyatahajjat, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun untuk tahajud, yasusu fahu bisiwak, beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Nah, artinya kayu siwak. Tentunya sebagaimana saya sebutkan tadi di awal, bahwa siwak ini adalah semua apa saja yang bisa menghilangkan bau mulut dan gigi. Cuma yang tidak ada perselisihan di antara para ulama, kalau yang paling utama menggunakan siwak itu adalah gunakan kayu arok, kayu siwak. Itu tidak ada khilaf. Kenapa? Karena coba kita lihat, pembersih mulut yang paling modern saat ini adalah sikat gigi. Iya enggak? Nah, itu yang paling modern sekarang ini kan baru sikat gigi. Kan belum ada yang lebih canggih dari sikat gigi, ya kan? Maka apa? Itu pun juga para ulama menyatakan bahwa siwak, kayu siwak itu jauh lebih baik daripada sikat gigi. Kenapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, siwak itu mudah dibawa kemana-mana. Iya kan? Coba kalau kayu siwak dikantongin, kan orang biasa, ya kan? Tapi sikat gigi dikantongin, wah itu apa namanya, iya kan? Coba kalau sikat gigi dikantongin, kepalanya di atas lagi, orang melihatnya, wah ini Pepsodent, ya kan? Oh ini apa namanya, ini pasti sikat gigi Pepsodent. Nah, ini yang apa namanya, oh ini yang sensitif. Nah ini orang semuanya akan apa namanya, akan... Tapi kalau kayu siwak, itu di mana orang merasa apa namanya, tetap pede. Tapi kalau sikat gigi, yang kedua, siwak ini artinya apa namanya, siwak ini itu tidak butuh air. Orang bersiwak dikantongin, siwak dikantongin, iya kan? Apa butuh air siwak? Tidak. Tapi kalau sikat gigi, habis sikat gigi dikantongin, sikat gigi dikantongin, sikat gigi dikantongin, kira-kira apa yang, iya kan? Jadi sikat giginya ini kan penuh dengan kotoran, iya kan? Karena apa? Sikat gigi itu butuh bantuan air. Tapi kalau siwak, kayu siwak itu tidak butuh bantuan air. Ini alasan kenapa kayu siwak itu adalah tetap jauh lebih baik. Kemudian yang ketiga, bahwa kayu siwak itu adalah lebih baik karena itu adalah apa yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga dalam rangka untuk ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, kalau orang bersiwak itu sunnahnya itu tangan kanan apa tangan kiri? Bersiwak itu sunahnya tangan kanan apa tangan kiri? Hah? Tangan kiri apa tangan kanan? Maka apa? Maka para ulama menyatakan itu rincian. Kalau dalam rangka untuk bersiwak itu adalah sunnah, maka gunakan tangan kanan. Tapi kalau dalam rangka untuk menghilangkan kotoran, maka gunakan tangan kiri. Jadi kalau misalnya sikat gigi karena untuk niatnya menghilangkan kotoran yang ada di mulut dan gigi, maka gunakan tangan kiri. Tapi kalau dalam rangka untuk sunnah, maka gunakan tangan kanan. Artinya kalau untuk tidak untuk menghilangkan, tapi memang hanya untuk sunnah. Ya, misalnya dia sudah sikat gigi, tapi ketika mau sholat dia apa, bersiwak, ya kan? Bersiwak, dia sudah sikat gigi, dia pengen bersiwak. Nah bersiwak ini menggunakan tangan kanan. Kenapa? Karena tidak ada niatnya untuk menghilangkan kotoran. Tapi ketika dia bangun dari tidur malam, maka apa? Dia dalam rangka untuk menghilangkan kotoran yang ada di mulut, maka gunakan tangan kiri. Kemudian ditekankan juga kemudian ada sunnah yang lain, ya, tidak disebutkan di sini adalah apa? Sangat ditekankan juga bersiwak itu adalah ketika pulang dari safar. Ketika kembali dari safar itu juga sangat ditekankan untuk bersiwak. Karena Nabi SAW ketika pulang dari safar, nah itu Nabi SAW itu adalah bersiwak. Jadi bukan hanya ketika mau masuk ke dalam rumah, tapi juga ketika pulang dari safar. Kemudian yang berikutnya, di antara sunnah yang berikutnya, sunnahul fitrah yang berikutnya adalah kalau kita katakan sunnah yang berikutnya adalah natful ibid, mencabut bulu ketiak. Kalau bulu ketiak adalah dicabut, adapun yang tidak disukai untuk dicabut adalah syaib. Karahatu natfi syaib. Nabi SAW tidak menyukai uban ini dicabut, mencabut uban. Jadi uban ini adalah termasuk salah satu dari nikmat, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala diberikan. Jadi jangan merasa minder dengan, wah kok saya masih muda, rambut kepala saya semuanya sudah beruban. Ya kan? Jadi jangan merasa minder. Kenapa? Karena uban ini adalah termasuk nikmat, termasuk kenikmatan. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa diberi uban. Ya kan? Artinya apa namanya, ada orang beruban itu pada usia 50-60. Tapi orang yang lebih muda dia mendapatkan uban itu berarti nikmat, dia mendapatkan nikmat yang lebih cepat. Jadi bukan termasuk azab, bukan termasuk siksaan dengan adanya uban. Ya kan? Bahkan Nabi SAW menyebutkan bahwa uban itu akan menjadikan nanti cahaya dia pada hari kiamat. Ya kan? Nanti ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, itu nanti akan terlihat umat Rasulullah SAW. Wow, ini yang bercahaya di kepalanya itu kan melihat, menunjukkan apa? Tidak perlu tahu apa namanya, karena dilihat di kerumunan lautan manusia, orang akan melihat bercahaya di kepalanya menunjukkan bahwa itu adalah uban. Karena nanti akan amalan seseorang itu akan diperlihatkan pada hari kiamat. Di hari kiamat nanti ada orang yang lehernya panjang, ya kan? Ketika di padang mahsyar itu kan nanti ada orang yang lehernya panjang. Orang tahu, oh itu muadzin di dunia. Ya kan? Kemudian nanti ada orang yang bercahaya di wajahnya, di tangannya. Oh, ini berarti orang di dunia apa? Suka berwudu. Ya kan? Nanti ketika ada orang, oh ini kok kepalanya kok seperti keledai. Nah, ini berarti orang yang suka mendahului imam. Tidak di dunia, tapi nanti di akhirat itu akan diperlihatkan seluruh amal-amalnya. Nanti ada orang yang berwajah keledai, ada orang nanti yang apa namanya, ini akan diperlihatkan nanti pada hari kiamat. Maka kita katakan adalah apa namanya, uban adalah termasuk salah satu dari nikmat yang itu. Kalau nikmat ini jangan dicabut. Kalau kita mencabut, apalagi sampai nyemir. Sebab Nabi SAW itu adalah apa? Menyemir dengan warna hitam, maksud saya, ya kan? Menyemir dengan warna hitam itu bisa menunjukkan kekufuran. Pertama, kalau dia menolak takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia menolak takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara salah satu dari rukun iman itu adalah limanu bil qadari khairihi wa syarri. Ya kan? Kita beriman kepada takdir baik dan buruk, itu salah satu. Nah, kalau kita tidak mengimani ini, maka bukan termasuk orang yang mukmin. Dia adalah termasuk orang yang bisa kufur, keluar dari agama Islam. Maka orang yang menyemir dengan warna hitam itu, dia menolak dia takdir. Saya tidak mau dikatakan masih sudah tua, saya pengennya muda. Ada orang yang tidak pengen beruban sama sekali. Kenapa? Karena menganggap bahwa ini apa namanya, nanti akan jadi bahan ejekan, nanti jadi bahan omongan, celaan. Nah, ini adalah apa? Padahal uban itu adalah termasuk nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kepada hambanya. Dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW melarang kita mencabut uban. An Amr ibn Su'aib an Nabihi an Jaddihi qal. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La tantifu as-shayba. Janganlah kalian mencabut uban. Ma min muslim yasibu saibatan fil Islam. Siapapun seorang muslim yang dia beruban, nah ketika dia masih Islam, illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah, kecuali uban itu akan menjadikan dia cahaya itu pada hari kiamat. Jadi uban adalah termasuk kenikmatan, termasuk keutamaan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan dia cahaya pada hari kiamat. Maka tidak perlu kita apa namanya, jangan merasa minder dengan adanya beruban. Ya kan? Alhamdulillah rambut kepala saya sudah 75% ke atas beruban. ya kan? Jadi kita jangan merasa oh ini uban kemudian dicabut di apa itu, jangan. Uban itu adalah kenikmatan. Maka juga tidak boleh juga merubah uban dengan warna hitam. Nah, tidak boleh merubah uban itu dengan warna hitam. Yang boleh itu hanya warna selain hitam. Mau merah, mau kuning, mau coklat, mau ini silakan. Nah, tapi warna hitam itu tidak dibolehkan. Taghyiru syai' bil hanna wal katam. Karena yang paling bagus dalam merubah uban itu adalah dengan al-hanna. Al-hanna itu apa namanya? Serbuk untuk apa namanya? Dari daun pacar. Wal katam. Demikian juga al-katam. Jadi kita katakan semir yang bisa merubah warna uban. Wanahwihima atau yang semisal dari keduanya, watahrim wassawat, dan diharamkan menggunakan warna hitam. Semir warna hitam tidak boleh menggunakan baik yang cair maupun yang bubu ya. Kalau yang bubu yang al-hanna, al-katam ya ada yang cair. Ini tidak boleh dengan warna hitam. Kalau selain warna hitam boleh. Ya kan? Tapi tidak boleh juga warna-warni. Ya kan? Sini biru, sini kuning, sini hijau, kasih bendera Belanda. Ya kan, misalnya, atau karena dia apa namanya nggak boleh. Jadi jenggot ini apa uban ini jangan dicat. Jadi pengen bendera sesuai dengan bendera negaranya merah putih, pengennya apa namanya biru merah putih atau yang lain, maka ini adalah termasuk yang tidak boleh. Yang dibolehkan itu hanya satu warna. Ya kalau kuning ya kuning, kalau merah ya merah, coklat ya coklat. Adapun nanti kalau dua warna kok di sini coklat di sini agak apa namanya karena perubahan, ya kita katakan itu enggak ada masalah. Dalil yang menunjukkan adalah An-Nabi Dzar radhiyallahu taala nuqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berlaku untuk laki-laki dan wanita. Jadi apa namanya kalau wanita pun juga tidak boleh menyemir dengan warna hitam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahsana ma ghayyartum bihi as-shayb. Sesungguhnya yang paling bagus yang kalian bisa merubah uban kalian itu al-hanna wal katam. Itu dengan al-hanna wal katam. Adalah dengan daun pacar dan daun inai. Kemudian dalil yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala nuqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal yahuda wan nasara la yasbugun fakhalifuhum. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasara itu tidak pernah mencelup uban-uban mereka, fakhalifuhum, maka selisihilah mereka. Maka apa kalau orang Yahudi dan Nasara membiarkan tidak dicelup uban-uban mereka, maka kalian celuplah uban-uban kalian, tapi hindari dengan yang warna hitam. Apalagi lebih sangat diharamkan lagi itu kalau apa? Warna hitam terus disemir. Artinya tidak ada uban sama sekali, kok sudah tidak ada uban sama sekali, semuanya adalah rambutnya hitam, itu disemir dengan warna coklat, disemir dengan warna merah, maka ini tidak boleh. Yang boleh menyemir itu adalah orang yang punya uban. Jadi yang hanya orang yang punya uban saja yang boleh menyemir. Yang tidak punya apa namanya uban, jangan disemir. Juga dalil yang lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala nuqal, utiya bi Abi Quhafa yauma fathi Makkah. Didatangkan Abu Quhafa pada hari pembukaan kota Makkah. Wa rasuhu wa lihyatuhu kasagama. Rambutnya dan jenggotnya itu seperti burung burung merpati, burung dara, bayadon, putihnya. Kan kalau di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi itu kan banyak burung merpati, warnanya putih semua. Jadi burung, dan itu tidak boleh diburu ketika sedang haji. Nah, harus dibiarkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghayyiru hadza bi syai'in, rubahlah uban ini dengan sesuatu, wastanibu as-sawa, tapi jauhilah yang warna hitam." Tapi ini menunjukkan apa namanya keutamaan dari adanya uban. Wallahu taala alam. Kita lanjutkan adabul khala. Lanjutkan dengan bab baru ada pada buang hajat. Al khala, jadi nanti dalam istilah fikih, mungkin dalam satu kitab seperti buku Al-Wajiz ada mengatakan al khala. Mungkin dalam kitab yang lain dia disebutkan babul istitobah. Mungkin dalam bab buku yang lain dia akan disebutkan babu qada'il haja. Mungkin dalam kitab yang lain babul istinja wal istijmar. Ini adalah apa? Kalau disebutkan bab-bab yang berbeda namanya, itu intinya maknanya adalah sama. Mau babul khala, babul khala artinya apa? Al khala itu artinya tempat yang sepi. Itu kinayah dari buang hajat. Ada yang menyebutkan babu qada'il hajat, bab tentang ada pada buang hajat. Ada yang menyebutkan babul istitoba, itu juga maknanya sama. Ada yang menyebutkan babul istinja wal istijmar, itu juga maknanya adalah sama. Jadi istilah itu setiap ulama berbeda, tapi intinya atau maknanya adalah sama. Taib, adabul khala, apa saja adab-adab ketika buang hajat. Yang pertama, yustahabu liman arada dukhulal khala ayyakula bismillah. Disunahkan bagi siapa saja yang akan masuk ke dalam WC, kamar mandi. Al-khala itu tempat yang sepi, kamar mandi atau WC. Ayyakul agar mengucapkan bismillah. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi boleh bismillah, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Boleh dibaca minal khubuthi, boleh dibaca minal khubuthi. Dua-duanya adalah boleh. Dua-duanya adalah boleh dibaca minal khubusi minal khubusi. Wadzalika li hadis Ali bin Abi Thalib anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Jadi disunnahkan bagi siapa saja yang akan masuk ke dalam WC agar mengucapkan bismillah dengan nama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-khubus, syaitan laki-laki, wal khaba'ith itu dari syaitan perempuan. Kalau dibaca al-khubusi berarti dari perbuatan jelek, baik itu yang melakukan laki-laki ataupun perempuan. Ini maknanya, makna dari al-khubus. Diawali dengan basmalah karena Nabi SAW dalam semua amalan itu diawali dengan basmalah. Ya kan? Semua perbuatan Nabi SAW itu selalu diawali dengan, ucapan Nabi SAW juga diawali dengan basmalah. Kita tidak berdalil dengan hadis mengatakan kullusain la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar fahuwa ajsam fahuwa aqta. Itu hadisnya adalah hadisnya dhaif jiddan, adalah hadisnya dhaif. Jadi semua amalan yang tidak diawali dengan basmalah itu adalah terputus, tidak ada barokahnya, itu adalah hadisnya dhaif. Tapi kita tidak berdalil dengan hadis ini, kita berdalil dengan apa? Bahwa semua perbuatan Nabi SAW itu selalu diawali dengan basmalah. Nabi SAW menulis surat selalu diawali dengan basmalah. Jadi basmalah itu selalu diawali. Coba kita bismillah ketika kalau masuk ke dalam WC. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ini kan. Ketika mau tidur, Bismillah, bismika Allahumma amutu wa ahya. Bismika sudah menggunakan bismika Allahumma amutu wa ahya. Tapi ini selalu diawali dengan basmalah. Dan mengucapkan basmalah ini ketika akan masuk, bukan sudah masuk. Jadi arah ada di sini, kalau ada yang protes, loh ini kan menggunakan bahasa Arab. Nabi SAW menyebutkan iza aroda, apa namanya, iza dakhola, iza dakhola ahadukum, iza dakhola ahadukum al-khola, apabila dakhola itu artinya kalau dalam bahasa Arab itu kan fil madi. Fil madi artinya kata kerja lampau, artinya apabila telah masuk ke dalam WC, ucapkanlah bismillah Allahumma ini a'udzubika minal. Jangan diartikan dakhola di sini maknanya telah masuk. Kenapa? Karena Ibnu Hajar al-Asqalani ketika menjelaskan ayat ini yang dimasukkan dakhola ay arada ayyadkhula. Artinya ketika ingin masuk ke dalam WC. Jadi bukan maknanya adalah apa? Maka tidak boleh kita mengucapkan doa itu ketika sudah masuk di dalam WC. Ya kan? Ini tidak diucapkan. Juga dalil yang lain yang menunjukkan adalah hadis Ali bin Abi Thalib, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal satru ma baina ayunil jin wa aurati bani adam idza dakhala ahaduhum al khala ay yaqula bismillah. Satru ma baina ayunil jin wa aurati bani adam, yang menutupi antara pandangan jin dan aurat bani Adam, apabila salah seorang dari mereka itu masuk ke dalam WC, dia mengucapkan basmalah. Jadi apa? Kalau seorang itu masuk ke dalam WC mengucapkan basmalah, maka jin itu tidak akan bisa melihat auratnya Bani Adam, walaupun dia dalam kondisi telanjang bulat. Jadi dengan basmalah ini sebagai penghalang, jin itu tidak bisa melihat aurat. Karena perlu diketahui bahwa kamar mandi WC itu adalah markas setan. Nah, kamar mandi WC adalah termasuk salah satu dari markas. Kita katakan hutan belantara itu juga termasuk markas. Tempat sampah, pasar, kemudian apa namanya penyembelihan, al-majsara, kemudian juga a'tanil ibil. Ini termasuk markas-markas setan. Kemudian rumah juga, rumah itu juga bisa jadi markas setan. Rumah itu juga bisa jadi markas setan. Karena nanti ada beberapa riwayat yang menunjukkan seperti misalnya apa, malaikat tidak akan masuk di dalam rumah itu ada gambar, ada patung. Ya kan? Ada patung, ada rumah. Maka yang masuk, kalau ada patung, ada rumah, maka jin suka masuk di situ. Karena patung itu termasuk malaikat tidak akan masuk. Ini kita katakan adalah menunjukkan bahwa rumah termasuk juga yang harus dijaga dari setan. Termasuk di dalamnya adalah WC. Jadi ketika kita masuk ke dalam WC, maka kita mengucapkan basmalah. Karena basmalah itu adalah sebagai penutup yang menutupi pandangan jin dari aurat Bani Adam. Ini juga dalil menunjukkan bahwa di WC boleh telanjang bulat, enggak ada masalah. Jadi boleh telanjang bulat di kamar mandi. Wali hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, juga hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qal, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a. Dakhala al-khala'a apabila telah masuk ke dalam WC atau ketika akan masuk ke dalam WC? Ketika akan masuk ke dalam WC. Bukan dakhala mananya telah masuk, tetapi mananya adalah ketika akan masuk ke dalam WC. Qala, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kemudian adab yang kedua ketika buang hajat adalah yustahabu idza kharaja ayyakula ghufranaka. Disunahkan ketika keluar dari WC atau kamar mandi agar mengucapkan ghufranaka. Ini kita katakan masuk dan keluar itu ketika ada punya pintunya. Iya kan? Ketika ada pintu. Lah kalau tidak punya pintu gimana? Maksudnya tempat terbuka. Iya kan? Di tempat terbuka, buang hajat di kali, WC terpanjang. ya. Buang hajat misalnya di kebun. Nah, ini di tempat terbuka. Bagaimana kalau dia buang hajat? Maka apa? Bagaimana dia berdoa ketika di tempat terbuka? Ketika dia pengen buang hajat, dia mulai. Bismika, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Karena tidak ada pintu, ya kan? Nah, tidak ada pintu. Begitu dia mau mulai buang hajat, disitulah dia dia berdoa. Ketika dia sudah selesai, dia mengucapkan ghufranaka. Tapi kalau misalnya ada pintu, nah artinya di tempat tertutup, dia buang hajat di tempat tertutup sebelum dia masuk. Dan sesudah dia keluar, baru dia mengucapkan ghufranaka. Li hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, berdasarkan hadits dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala, apabila beliau keluar dari WC, qala, beliau mengatakan ghufranaka. Ghufranaka. Mudah-mudahan dosamu diampuni. Kenapa? Karena ya, kenapa kita meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Karena di WC itu kita katakan banyak mungkin apa namanya adab yang kita atau banyak adab yang kita buang. Ya kan? Artinya kita melakukan di dalam WC itu yang itu adalah termasuk pelanggaran. Makanya ketika keluar dari WC itu adalah kita berdoa meminta ampunan kepada Allah agar apa yang saya lakukan di kamar mandi itu, di WC itu diampuni dosa-dosanya. Karena orang pertama diantaranya apa? Yang bukan adab itu berlama-lama di WC. Ya kan? Buang hajat kok lama sekali, ya kan? Berlama-lama di WC. Apalagi baca koran. Ya kan? Kalau pengen di WC, baca koran. Bawa koran ke dalam. Nah, WC-nya sudah WC duduk lagi, ya kan? Sekarang sudah WC-nya duduk, sudah bawa koran sambil bersiul. Bersiul sambil baca koran. Ada yang sambil nonton TV. Buang hajat sambil nonton TV sekarang modern, iya kan? Kamar mandi sama dengan kamar. Nah, bahkan banyak kamar mandi lebih luas daripada kamar tidur kos-kosan. Iya kan? Kata-kata. Kalau kos-kosan 2x2, ini kamar mandi bisa 3x3, iya kan? Maka disunahkan supaya berdoa. Nah, ketika keluar. Kemudian yang ketiga, adab yang ketiga dari buang hajat, yustahabu ayuqaddima rijlahul yusra fid dukhul. Disunahkan mendahulukan kaki yang kiri ketika masuk ke dalam WC. Kenapa kita mendahulukan kaki yang kiri? Karena semua yang kiri itu adalah untuk yang kotor-kotor. Yang kanan itu adalah untuk yang baik dan bersih. Nah, yang kanan itu adalah untuk yang baik-baik. Wal yumna fil khurud. Dan yang kanan itu ketika keluar. Karena WC itu kan tempat kotor, tempat najis. Maka kita dahulukan kaki yang kiri. Ketika kita keluar, karena keluar dari tempat najis, maka apa? Kita menggunakan kaki yang kanan. Sebaliknya dengan masjid. Kalau masjid itu adalah tempat yang paling suci, nah, di permukaan bumi. Maka kita mendahulukan kaki yang kanan ketika keluar dengan kaki yang kiri. Itu khilafan lil masjid. Wadzalika liqauli tayammun fi ma huwa syarif. Kenapa? Karena semua yang kanan itu adalah untuk yang mulia. Yang kanan itu adalah untuk yang mulia, huwa syarif, untuk yang mulia. Wat tayassur fi ma huwa ghairu syarif. Sementara yang kiri adalah untuk yang kotor-kotor, yang jelek-jelek. Ya kan? Maka membersihkan apa namanya WC pakai tangan kiri. Membersihkan apa namanya apa saja yang kotor-kotor adalah gunakan tangan kiri. Wa qad warada ma yadullu alaihi fi al-jumla. Telah datang dalil secara global yang menjelaskan tentang hadis ini. Seperti misalnya hadis dari Aisyah, karena Nabi SAW yujibu huwa tayamunu fi tana'ulihi wa tarajulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Aisyah radhiyallahu ta'ala menyatakan bahwa Nabi SAW itu selalu menyukai yang kanan. Menyukai yang kanan. Baik ketika apa? Fi tana'ulihi. Ketika dia memakai sandal. Ketika dia memakai sandal menggunakan kaki yang kanan. Wa tarajjulihi, ketika menyisir rambut. Menyisir rambut dia yang kanan. Karena rambutnya Nabi SAW itu kan belah tengah. Rasulullah itu rambutnya belah tengah. Jadi apa namanya, maka beliau mendahulukan yang kanan, baru kemudian yang kiri. Bahkan Nabi SAW juga nanti ada apa namanya, Nabi SAW tidak menyukai menyisir rambut setiap hari. Tidak suka menyisir rambut tiap hari. Apalagi setiap mau sholat nyisir rambut. Ya kan? Setiap mau sholat nyisir rambut. Ya kan? Kemudian selesai sholat nyisir rambutnya lagi. Nabi SAW tidak suka. Menyisir rambut itu kadang-kadang aja, setahun sekali. Ya kan? Atau 5 tahun sekali. Ya kan? Karena kita melihat kepada apa namanya, jadi sisir itu bukan termasuk yang apa namanya disunahkan untuk setiap hari. Sisir apalagi dibawa setiap dompet itu mesti ada sisir kecil. Diselipkan sisir kecil. Jadi setiap kondisi apapun buka helm sisir. Ya kan? Apa namanya? Ya kita katakan bukan termasuk sunnah. Apalagi sisirnya orang timur ya kan. Orang Papua sisirnya lain daripada sisirnya orang Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dia kan pakai kayu, sisirnya, iya kan? Sisirnya terbuat dari kayu. Kemudian yang keempat, adab yang keempat adalah wa idza kana fil fada, apabila buang hajat di al-fada. Al-fada itu tempat terbuka. Kalau buang hajat di tempat terbuka, ustuhibba lahu al-ibti'at, al-ibaat, disunahkan supaya menjauh. Hatta la yura, sampai dia tidak terlihat. Artinya kalau buang hajat di tempat terbuka, maka hendaklah apa? Dia buang hajat itu di tempat yang agak jauh, yang orang itu tidak terlihat, dia tidak terlihat. Ya kan? Artinya apa? Ini juga menunjukkan buang hajat itu mau di tempat yang tersembunyi. Masa buang hajat kok di tengah kali? Kanan kiri kelihatan. Nah, ini jangan sampai. Jadi kalau pengen buang hajat di WC terpanjang pun juga itu adalah apa hendaknya di tempat yang tersembunyi tidak terlihat. Dalilnya adalah Jabir radhiyallahu taala anhu qal, kharajna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu dalam satu perjalanan. Wa kana Rasulullah SAW la ya'ti al-baras hatta yatajannaba hatta yataghayya fala yura. Dan Nabi SAW tidaklah mendatangi buang hajat sampai beliau yataghayya. Sampai beliau menghilang fala yura. Dan beliau tidak terlihat. Jadi hampir semua para sahabat yang safar bersama Nabi ketika Rasulullah pengen buang hajat, itu adalah menjauh sampai kemudian tidak terlihat. Jauh, nah, ya kan? Artinya itu kalau di tempat terbuka. Kemudian yang kelima, ini masih di tempat terbuka. Wa istahabu an la yarfa saubahu hatta yadnuwa minal ardi. Disunahkan supaya tidak melepas pakaiannya sampai kemudian dekat dengan tanah. Artinya kalau di tempat terbuka, itu jangan membuka celana dalam kondisi berdiri. Kalau di tempat terbuka, buka celana, buka pakaian, itu dalam kondisi berdiri. Kenapa? Kalau berdiri, coba buka celana berdiri. Ya bokongnya kelihatan, iya kan? Maka apa? Nabi SAW mengatakan apa? Para ulama menyatakan ketika melepas pakaian, di tempat terbuka, itu hendaklah apa? Dekat dengan tanah. Dekat dengan tanah maksudnya apa? Ya buka pakaian kalian itu, dekat dengan tanah. Artinya apa? Jangan posisinya berdiri ketika buang melepas pakaian. Jadi jangan posisinya berdiri. Karena berdiri ketika dia buka celana itu kan kelihatan. Ya kan? Jadi orang dari jauh aja udah kelihatan, ya kan? Tapi kalau dia dalam kondisi duduk melepas, maka ini adalah termasuk yang adab. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-hajat. Nabi SAW apabila ingin buang hajat, la yarfau saubahu hatta yadnuwa minal ardi. Tidaklah dia melepas pakaiannya sampai itu dekat dengan tanah. Artinya apa namanya, melepas pakaian itu hendaknya dekat dengan tanah. Kemudian adab yang lain masih di tempat, termasuk adab yang lain dari buang hajat. Wala yajuzu istiqbalul qibla wa istidbaru hafi as-sahra wala fil bunyan. Tidak boleh menghadap ke arah kiblat, tidak boleh juga membelakangi kiblat, buang hajat fis sahra, baik di tempat terbuka. Sahra itu maksudnya padang sahara. Sahra wala fil bunyan, tidak juga di bangunan. Artinya di tempat terbuka maupun di tempat tertutup itu tidak boleh WC itu menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Ini tentunya maksudnya adalah apa? Tentunya adalah apa? Arah kiblat masing-masing negara. Ya kan? Kalau kebetulan Indonesia arah kiblatnya sebelah mana? Barat. Ya kan? Maka apa? Maka WC itu tidak boleh dibangun, tidak boleh dibuat menghadap ke barat atau ke timur. Iya kan? Tidak boleh menghadap atau membelakangi. Tidak boleh membuat ke arah timur, artinya membelakangi kiblat. Itu tidak boleh. Kalau misalnya penduduk Yaman, penduduk Madinah kiblatnya sebelah mana? Madinah selatan. Maka untuk penduduk Madinah berarti tidak boleh menghadap ke selatan atau ke utara. Jadi hendaklah menghadap ke timur atau barat. Itu untuk penduduk Madinah. Kalau Yaman, jangan menghadap utara atau selatan, tapi hendaknya timur dan barat. Iya kan? Orang Afrika, timur. Afrika timur. Iya kan? Jadi kita katakan arah kiblat tidak boleh. Artinya kiblat sesuai dengan negara. Bukan berarti kiblat dalam arti kalau Indonesia barat kan berarti kiblat untuk negara yang lain. Iya kan? Artinya kalau menghadap utara berarti kita ini kiblatnya kan sama dengan penduduk Mekah, Madinah dan Yaman. Tidak, maksudnya ya masing-masing negara. Kalau kebetulan kiblat kita sebelah barat ya maka tidak boleh menghadap ke barat atau ke timur. Mana dalil yang menunjukkan tidak di tempat terbuka juga tidak di tempat tertutup? Ini juga ini pendapat yang paling kuat. Ini pendapat yang paling kuat karena memang ada khilaf di antara para ulama. Kalau di tempat tertutup boleh membelakangi kiblat atau boleh membelakangi kiblat. Boleh menghadap, boleh membelakangi. Ada yang mengatakan boleh menghadap dan membelakangi. Ini adalah mazhab az-Zahiri. Zahiriyah. Ada yang mengatakan hanya boleh membelakangi. Kalau menghadap tidak boleh. Kalau di tempat tertutup. Menghadap tidak boleh, kalau membelakangi boleh. Berdalil dengan hadis dari Abdullah bin Umar. Jadi apa namanya memang ada khilaf. Tapi pendapat yang paling kuat bahwa tidak boleh menghadap ke arah kiblat dan tidak boleh juga membelakangi. Baik di tempat terbuka maupun di tempat tertutup. Nah kalau WC-nya sudah menghadap ke arah kiblat gimana? Ya kan? Kalau WC-nya sudah menghadap ke arah kiblat gimana? Maka apa? Sudah miringkan badan aja, ya kan? Miringkan badan. Jadi jangan lurus, ya kan? Miringkan badan, ya kan? Pokoknya hindari arah kiblat, ya kan? Tidak juga harus misalnya, tidak juga harus 90 derajat tidak. Yang jelas berusaha memiringkan badannya supaya tidak menghadap ke arah kiblat. Karena kalau WC misalnya klosetnya itu tempat duduknya itu adalah kalau kita bilang 90 derajat masuk kita begini ya kan. Kan susah ya kan. Posisinya duduk kemudian wajahnya aja yang ke arah supaya membelakangi tidak. Tapi memang jadi posisi kaki juga bisa kita merubah. Ya kan? Ini adalah apa? Kalau bisa bisa merubah keseluruhan WC kloset itu ya kita rubah keseluruhan. Kan tinggal merubah posisi duduknya aja. Mana dalil yang menunjukkan bahwa tidak boleh? Ini hadis yang paling kuat dalam masalah ini. Dalilnya adalah An-Nabi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam aqal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaid," apabila kalian mendatangi al-ghaid, buang air besar, "fala tastaqbilul qibla," janganlah kalian menghadap ke arah kiblat, "wala tastadbiruha," jangan juga menghadap membelakangi kiblat, "walakin syarriku au gharribu," akan tetapi menghadaplah ke timur dan ke atau ke barat. Ini untuk penduduk siapa? Hah? Penduduk siapa? Madinah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW berbicara itu adalah untuk penduduk Madinah. Kan? Karena Rasulullah SAW mengatakan "Idza ataitumul ghaid." Antum di sini maksudnya penduduk Madinah. Bukan kalian semuanya untuk tidak. Nah, Rasulullah SAW khitabnya, pembicaranya itu adalah untuk penduduk Madinah. Jadi apa? Tidak boleh kalian menghadap ke utara atau ke selatan, tapi menghadaplah ke arah timur atau barat. Qala Abu Ayyub. Abu Ayyub kemudian berkata, "Faqadimna Syam." Kami datang dari kota Syam. "Fawajadna marahid qad buniyat nahwal Ka'bah." Dan kami dapati dibuat bangunan seperti Ka'bah. Maksudnya WC-nya itu dibuat seperti, ya maksudnya WC. Seperti Ka'bah maksudnya kota. Jadi sudah tertutup. Maka apa kata, karena begini, di Syam waktu itu kan kiblatnya itu kan kebetulan Baitul Maqdis. Karena awalnya itu kan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis kan arahnya dengan Madinah kan utara lagi ya kan. Dia sebelah utara. Maka ketika mereka membuat WC, itu adalah, jadi pada saat itu, ya, mereka membuat WC-WC itu adalah untuk penduduk Syam. Jadi penduduk Syam itu membuatnya itu pas kebetulan menghadap ke arah Ka'bah, ke selatan. Ketika Abu Ayyub tiba di kota Syam dan dia melihat kok WC-nya tertutup tapi menghadap ke arah kiblat, yaitu ketika sudah perubahan kiblat yaitu ke Mekah, Ka'bah, kata Abu Ayyub, "Fanan harifu anha." Kami palingkan badan kami darinya. Artinya ya miringkan badannya. "Wa nastaghfirullah azza wajal," dan kami senantiasa istighfar. Jadi istighfar itu bukan ketika sedang buang hajat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, tidak. Ya kan? Artinya jadi jangan sampai kita miringkan badan itu pun juga kita beristighfar. Kenapa? Mohon ampun, kenapa? Karena boleh jadi kalaupun miring itu boleh jadi itu kiblat juga. Iya kan? Karena boleh jadi ketika kita miring pun juga itu sudah arah kiblat. Jadi artinya dia banyak meminta ampun. Saya maksudnya minta ampunan supaya saya itu berlepas diri dari arah kiblat. Maksudnya apa? Saya mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, kalau memang ini saya menghadap arah kiblat, saya banyak beristighfar kepada Engkau. Maka saya tetap berusaha untuk memiringkan badan saya supaya saya tidak menghadap ke arah kiblat. Tapi ketika saya miring ini boleh jadi itu masih mungkin itu bisa menghadap ke arah kiblat. Maka saya mohon ampun. Tapi bagi mereka yang berdalil bahwa membelakangi kiblat adalah boleh, bagaimana dengan hadis Abdullah bin Umar? Mereka berdalil dengan hadis Abdullah bin Umar mengatakan begini. Perhatikan, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma meriwayatkan saya pernah manjat, kata Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu kan termasuk adiknya Hafsah. Iya kan? Adiknya Hafsah. Hafsah itu kan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abdullah bin Umar ini kan selalu dia ke rumah Nabi SAW, ke rumah bibinya Hafsah, saudaranya. Ke rumah saudaranya Hafsah. Kenapa? Karena dia pengin tahu apa yang dilakukan oleh Nabi. Semangatnya Abdullah bin Umar. Maka suatu hari dia tidak sengaja kemudian kata Abdullah bin Umar, "Sa'itu." saya kemudian manjat. Manjat apa? Ketika manjat dinding rumah Aisyah, rumah Hafsah. Kemudian apa? Fawajattu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya mendapati Nabi SAW adalah apa? Yaqdi hajatahu mustaqbilas syam mustadbiral Ka'bah. Saya mendapati Nabi SAW buang hajat itu menghadap ke Syam, membelakangi kiblat. Menghadap ke Syam, membelakangi kiblat. Ini hadis riwayat Bukhari. Nah, di sini apa? Sebagian dari ulama berpendapat dengan hadis ini menunjukkan bahwa itu boleh. Kalau di tempat tertutup, boleh membelakangi kiblat. Boleh membelakangi kiblat. Tapi pendapat yang paling kuat bahwa itu adalah tetap tidak boleh. Kenapa? Alasannya bahwa itu adalah khususia pada diri Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW membelakangi kiblat itu adalah khususia. Jadi nanti ada dakwah khususia. Jadi kalau kita mengatakan bahwa ada ucapan Nabi, ada perbuatan Nabi yang itu adalah untuk umat. Nah, untuk umatnya, tapi ada ucapan atau ada perbuatan Nabi yang hanya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Di antaranya adalah apa? Bahwa Nabi SAW membelakangi kiblat. Itu adalah khususia. Kenapa? Karena pertama, kenapa itu dakwah khususia? Nah, itu hanya khusus pada diri Nabi. Alasannya pertama, apakah Nabi SAW itu ada janjian dengan Abdullah bin Umar? Nanti kamu jam sekian datang ke rumah ya, manjat ya. Lihat saya buang hajat. Ada gak janjian? Tidak ada. Iya kan? Tidak ada. Yang kedua, apakah Abdullah bin Umar memang sengaja ingin mengintip Nabi SAW mau buang hajat? Tidak juga, iya kan? Apakah juga Nabi SAW menyengaja bahwa saya diintip ketika saya buang hajat? Juga tidak, iya kan? Maka ini menunjukkan apa? Bahwa itu adalah khususia. Khususia. Sebab apa? Ucapan Nabi SAW dengan perbuatan, mana yang didahulukan? Ucapan. Karena Nabi SAW mengatakan idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblata bi ghaitin wala baulin wala tastadbiruha. Jangan kalian menghadap ke arah kiblat, jangan juga membelakangi kiblat, baik ketika buang air besar maupun buang air kecil. Iya kan? Ini kan ucapan. Maka ucapan ini adalah apa? Lebih didahulukan daripada perbuatan. Maka perbuatan Nabi SAW membelakangi kiblat itu adalah khususia. Ini adalah khususia. Maka tidak bisa dijadikan dalil. Jadi kita tidak bisa jadikan dalil bahwa itu adalah untuk menyatakan bolehnya membelakangi kiblat. Wallahu taala a'lam. Baik, masih ada mungkin ada pertanyaan? Kami persilakan. Tapi ada pertanyaan tertulis, Ustaz, mengapa kayu siwak tidak dicuci? Bukankah jika tidak dicuci setelah dipakai, menggosok gigi lalu masukkan ke baju warna putih akan membuat baju kotor? Salah satu dari mujizat kayu siwak. Kayu siwak itu tidak kita menggunakan air, itu tetap dia tidak akan pernah berubah bau, tidak akan menimbulkan bau. Dan ini mujizat. Ini mujizat bahwa kayu siwak itu adalah apa? Itu tidak pernah, kalaupun misalnya kayu siwak ini kita tidak cuci dengan air, maka apa? Bakteri itu tidak berkembang. Kemudian yang kedua, bahwa dia tidak akan pernah menimbulkan bau. Siwak ini, walaupun misalnya kita pakai, kemudian kita cium kayu siwaknya, apakah kemudian bau tidak sedap? Tidak. Tidak ada sama sekali, iya kan? Kan beda kalau kita menggunakan sikat gigi lain. Dan ini termasuk salah satu dari keutamaan adanya kayu siwak. Ini yang banyak ditulis oleh Syekh Utsaimin, juga Ibnul Qayyim, mengenai masalah kayu siwak itu termasuk salah satu dari mujizat. Jadi tidak perlu dia dicuci. Demikian juga kita katakan adalah apa? Bahwa Nabi SAW ketika menjelang wafatnya, dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW ketika itu sakaratul maut, dalam kondisi sakaratul maut. Kemudian dakhala Abdurrahman ala baiti. Kemudian masuk Abdurrahman ibnu Abi Bakar saudaranya Aisyah. Dia masuk ke rumah Aisyah. Wasiwaku fi fihi. Sementara siwaknya itu ada di mulutnya. Siwak itu ada di mulut Abdurrahman ibu Nabi Bakar. Kemudian Rasulullah dalam kondisi sakaratul maut, fa'abaddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memperhatikan siwak yang ada di mulutnya Abdurrahman. Siwak yang ada di mulutnya. Kemudian Aisyah tahu, Aisyah paham, dia melihat karena Rasulullah pandangan matanya itu tertuju kepada siwak. Kemudian kata Aisyah, "A'khudzuhulak?" Wahai Rasulullah, maukah aku ambilkan siwak itu di tangannya? Kemudian Rasulullah fa'asara bi ra'sihi an-na'am. Beliau hanya bisa menganggukkan kepala karena tidak bisa mengucapkan. Rasulullah hanya bisa menganggukkan kepala, kemudian siwak itu diambil dari tangan Abdurrahman, sini siwak kamu. Dipotong oleh Aisyah, bekas mulutnya Abdurrahman, kemudian dibuat baru, kemudian digigit-gigit, dikunyah-kunyah oleh Aisyah. Begitu sudah lunak, lembut, baru kemudian diserahkan. Dan Nabi SAW bersiwak, itu dari mulut Aisyah. Dan itu dan ini mujizat. Para ulama juga dan para peneliti melihat bahwa kayu siwak ini termasuk mujizat, bahwa dia tidak akan pernah berbau. Kalau misalnya dikasih di baju putih kemudian bajunya warnanya kotor, tapi itu siwaknya sendiri tidak pernah, siwak itu kan bajunya yang kotor. Kalau baju bisa kotor, tapi siwak tidak pernah bau dan tidak pernah ada bakteri, tidak pernah ada. Jadi tidak bisa berkembang sebagaimana penelitian yang menunjukkan kepadanya. Wallahu ta'ala alam. Karena adapun masalah dipotong atau tidak, itu kenapa? Karena Aisyah ingin membuat baru. Jadi Aisyah pengen membuat baru karena sudah dipotong supaya dibuat baru, dan Aisyah itu sendiri pengennya dia itu bersiwak dari mulut Aisyah. Dan Nabi SAW pengennya juga bahwa dia adalah berdoa bahwa apa yang, dan ini termasuk juga suami istri itu kan melihatnya kalau misalnya begini. Istri bikinkan teh untuk suaminya. Maka apa? Hendaknya begitu sudah bikinkan teh, maka diminum oleh suaminya, maka hendaknya istri itu minum dari bekas mulut suaminya. Diambil sedikit, diminum. Jadi dalam rangka untuk apa? Mencintai. Jadi apa yang diberikan oleh istri kepada suaminya, kemudian suaminya memakan minum dari situ, maka kemudian dia menginginkan memang seperti itu. Jadi ini wallahu taala alam. Kemudian pertanyaan yang berikutnya berkaitan dengan dalam bahasan kemarin kita dilarang makan dan minum di tempat orang kafir. Saya tidak mengatakan dilarang makan dan minum di tempat orang kafir. Bukan tidak boleh makan. Yang tidak boleh menggunakan bejana, piring atau gelas yang dari orang kafir. Kecuali kalau Anda mencucinya sendiri. Bukan dilarang makan. Kenapa? Karena kemarin ada pertanyaan gimana kalau dikasih makanan dari piringnya mereka. Ya sudah, tuangkan ke piring kita. Makan itu ya kan? Kan saya jawabnya itu kan? Makan itu kan berarti makan. Dan juga mengatakan ta'amukum hilul lakum wa ta'amuhum hilul lakum. Sembelihan mereka, kalian itu halal bagi mereka dan sembelihan mereka itu adalah halal. Saya mengatakan bahwa makanan dari mereka itu adalah halal. Ya kan? Kalau kemarin misalnya ada makanan jenang kalau dari pas lagi Imlek ya kan? Pas lagi Imlek itu dikasih jenang, maka itu tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena itu adalah menunjukkan perayaan mereka. Dilarang makan dan minum di tempat orang kafir kecuali kita pastikan kita yang mencuci piring. Ini kalau ini masukkan gelas dan bejananya. Apakah hal itu berlaku juga untuk alat masaknya? Iya, termasuk kita katakan semua peralatan dari orang kafir itu adalah tapi kalau misalnya kita tahu bahwa dia masak misalnya pancinya itu dia masak babi, dia masak dan yang lainnya yang diharamkan, Maka apa kalau kita yang jelas kan tidak mungkin kita disuguhkan makanan yang haram. Itu jelas tidak mungkin. Kalau disuguhkan, ayo silakan makan babi, ya kan? Tidak mungkin. Saya pernah bermalam seminggu sama orang Medan, teman saya satu angkatan di Jakarta, di Cipinang Besar Selatan. Saya bermalam seminggu. Omahnya, maksudnya itu kan orang Medan karena harahap. Dia ibunya itu masih baru mu'allaf. Neneknya itu Nasrani. Ya kan? Neneknya Nasrani. Jadi keluarga itu bapaknya muslim, anaknya muslim semua, ibunya itu baru masuk Islam. Neneknya itu Nasrani, Katolik. Saya seminggu di sana makan, jadi apa namanya, kita pernah nanya, ibu kamu pernah gak masak yang haram? Sama sekali tidak pernah. Kami tidak pernah. Nenek saya saja yang Nasrani Tulen itu tidak pernah makan babi. Maksudnya dia tidak makan, ya sudah kalau tidak pernah makan. Dan memang waktu itu saya juga belum ngaji, ya cuma nanya-nanya aja ya. Karena kebetulan satu minggu saya bermalam di sana. Jadi kita katakan adalah apa namanya ya. Jadi bejana kalau memang itu, kalau misalnya memang dia pernah masak dari situ, ya kita katakan saya berlepas diri. Jadi kita berlepas diri darinya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, kita dilarang mencukur jenggot karena itu mengubah ciptaan Allah. Akan tetapi mencukur, bukankah mencukur rambut-rambut yang lain juga merubah ciptaan Allah? Tidak. Kenapa? Perhatikan, ada perintah, ada larangan. Maka kita mengerjakan, Rasulullah Allah kan menyebutkan apa? Kalau ada perintah kepada kalian, maka kerjakan. Apa yang dilarang oleh kalian, maka tinggalkan. Misalnya apa? Rasulullah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita membiarkan jenggot, ya kita biarkan. Iya kan? Allah Subhanahu dan Rasulnya memerintahkan supaya kita mencukur rambut setiap 40 hari sekali, ya kita cukur. Itu kan termasuk ittiba. Dan ini disebut dengan ittiba. Ini yang disebut dengan kita ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengerjakan apa yang diperintahkan dan kita meninggalkan apa yang dilarang. Jadi kalau dilarang mencukur jenggot, ya kita jangan mencukur jenggot. Kalau diperintahkan untuk mencukur, misalnya apa, kumis digunting, kemudian apa namanya, bulu kemaluan dicukur, kemudian bulu ketiak dicabut, ya kan? Kemudian kalau rambut kepala itu dicukur, itu adalah adalah termasuk yang sunnah. Kemarin dikatakan setelah perang Khandaq, Nabi SAW memerintahkan memerangi Bani Quraidah dan bunuh yang dewasa, tandanya sudah tumbuh bulu kemaluan. Bagaimana cara melihatnya? Ya sebenarnya, ya, bagaimana cara melihatnya, dilihat, ya kan? Dilihat, tentunya apa? Kalau laki-laki, perempuan dengan perempuan. Karena Nabi SAW melihat. Karena yang artinya begini, orang Arab itu anak kecil dengan ini sama-sama punya jenggot misalnya. Sama-sama punya jenggot, tapi bisa menentukan dia masih kecil atau masih dewasa gimana? Iya kan? Kita katakan adalah apa namanya? Jadi Nabi SAW menunjukkan bahwa apa, salah satu dari ciri dia. Kan tidak mungkin kita mengatakan, kamu pernah mimpi basah? Oh enggak. Kamu sudah haid? Oh enggak. Mesti jawabannya enggak, ya kan? Sebab kalau dia bilang pernah haid, itu dia akan dibunuh. Iya kan? Tapi bagaimana caranya? Karena salah satunya cara untuk bisa mengetahui dengan apa namanya, dengan yakin, adalah melihat. Nanti kalau dia sudah tahu dicukur gimana? Iya kan? Ini juga adalah apa namanya ya, mencukur mesti akan ketahuan. Karena cukur mesti ketahuan. Jadi wallahu taala. Jadi salah satunya cara untuk mengetahui dia dewasa, karena kalau dari ucapan itu tidak mungkin. Karena orang Yahudi mesti banyak bohongnya. Kamu pernah mimpi basah? Enggak. Mesti bilang enggak. Kamu sudah haid? Mesti bilang enggak. Iya kan? Kamu usianya sudah berapa? Baru 9 tahun. Padahal sudah jenggotan misalnya. Kan enggak bisa, ya kan? Enggak bisa untuk karena dia bisa berbohong. Tapi kalau tumbuhnya bulu kemaluan itu tidak bisa. Maka salah satunya cara Nabi SAW, para sahabat, bagaimana caranya ya Rasulullah? Sudah, lihat. itu sudah tumbuh bulu kemaluan atau tidak. Karena ucapan mereka bisa bohong. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, apakah boneka atau gambar boneka juga termasuk gambar? Tidak. Karena Aisyah pernah bermain dengan boneka. Wallahu ta'ala alam. Apakah niat bersiwak dalam rangka ittiba dan menghilangkan kotoran pada mulut dapat digabungkan? Dapat digabungkan, lalu tangan mana yang sebaiknya kita gunakan? Kalau niatnya apa namanya dalam rangka untuk sunnah, misalnya begini, saya katakan tinggal kita melihat. Kalau ketika kita bangun tidur, kita sebelum tidur sudah bersiwak. Kita sebelum tidur misalnya sudah sikat gigi. Ketika kita bangun dari tidur kan mulutnya masih tidak ada perubahan, iya kan? Karena sudah sikat gigi misalnya, giginya masih merasa bahwa dia belum ada perubahan. Kenapa? Karena si odol sekarang bisa 24 jam. Perlindungan 24 jam. Ada yang perlindungannya 12 jam. Kalau dia tidurnya cuma, dia sebelum tidur, dia sudah pakai sikat gigi yang perlindungannya 12 jam. Kemudian dia bangun, dia tidur hanya 4 jam. Atau 5 jam. Kan berarti masih ini. Berarti apa? Oh, berarti ketika dia bangun, saya bukan untuk menghilangkan kotoran. Maka apa ya? Sudah, gunakan tangan kanan. Kan gitu ya kan? Gunakan tangan kanan. Tapi kalau dia tidak, apa namanya, dari pagi sampai dia tidur belum sikat gigi, kemudian tidur, bangun, itu sudah 18 jam misalnya. 18 jam. Ya kan? Dia pakai odol yang baru caranya perlindungannya 12 jam. Berarti 6 jam itu sudah mulai ada perubahan. Maka kita katakan adalah apa? Ya sudah, berarti dia bersiwak itu adalah untuk menghilangkan kotoran, iya kan? Maka gunakan tangan kiri. Wallahu ta'ala a'lam. Apa bagaimana menggabungkan? Oh, habis kanan, habis kiri gitu maksudnya. Ya, apa namanya? Sudah salah satunya aja. Apakah menyisir rambut setiap hari itu tidak lebih baik dengan waktu tidak lebih baik dengan waktu yang lebih lama? Karena terkadang kita butuh kerapian terlebih saat kuliah. Ada solusi yang lain agar tetap rapi? Ya, artinya apa namanya, kalau Nabi SAW itu tidak dalam hadits nanti akan disebutkan juga, la yam tasitu illa giban, bahwa Nabi SAW itu tidak menyisir rambut kecuali hanya kadang-kadang. Maka apa ya, kita katakan ini apa yang diucapkan oleh perbuatan dari Nabi SAW itu adalah ittiba. Kita terima dulu hadisnya dari Nabi SAW. Perkara yang kedua, bagaimana dengan kalau kita rapi, bagaimana? Rapi itu tidak mesti harus pakai sisir, ya kan? Bisa Anda pakai tangan, bisa tidak harus pakai sisir. Tangan itu tidak disebut sisir. Jadi tangan ini, kalau kita menggunakan tangan kemudian diginikan, itu bukan bersisir namanya. Jadi yang bersisir itu adalah menggunakan alat, al-misl. Kalau itu menggunakan ini baru disebut bersisir. Tapi kalau tidak, maka tidak. Wallahu ta'ala alam. Tapi kita istirahat dulu. Insya Allah kita lanjutkan. Masih ada beberapa pertanyaan. Insya Allah nanti akan saya lanjutkan sesudah. Wallahu ta'ala alam. Qulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.